السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني طلبة رحمني ورحمكم الله، والعفو منكم على التأخر، mohon maafnya karena keterlambatan. Barusan ada telepon panjang hampir 1 jam. Ya, alhamdulillah, perkara penting. Ala kulli hal, kita langsung masuk kepada makna al-ijmali. Hadisnya sudah dibacakan kemarin. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Pertama, kalimat at-talbiyah. Syiar al-hajj wa unwan at-ta'ah wal mahabbah wal iqamah wal istijabah ad-da'imah ila da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Talbiyah merupakan syiar orang haji. Syiarnya adalah yang langsung terlihat tanda dan ciri seorang haji adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu talbiyah. Wa unwanu ta'ah, dan juga itu sebagai tanda bukti ketaatan. Karena kalimat labba sudah terangkan maknanya kemarin, bahwa aku penuhi panggilanmu dengan ikhlas, dengan kecintaan. Maka di sini disebutkan ta'ah wal mahabbah, tanda kecintaan, wal iqamah, tanda bahwa kita akan berada di tempat tersebut untuk ibadah pada Allah. Wal istijabah ad-da'imah, yang selalu menyambut perintah-perintah Allah SWT, itu istijabah dengan panggilan-panggilan Allah SWT. Wa hiya tahtawi ala afdalid dzikr, dan kalimat ini mengandung sebaik-baik dzikir. Min iltizami ibadatillahi wa ijabati da'watihi. Di antaranya adalah iltizam ibadatillah, untuk terus-menerus beriltizam, berpegang dengan ibadah kepada Allah. Wa ijabah da'watihi, dan juga menyambut ajakannya dan panggilannya. Wa mutawa'ati fi kullil ahwal, dan untuk selalu mentaati Allah dalam segala keadaan. Muqtarinan bidzalika mahabbatahu, dengan diiringi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkandung di dalamnya al-khudu, makna ketundukan. Wa tadallul, merendah di hadapannya. Baina yadayhi, ini di hadapannya. Wa min afradihi, ومن إفراده بالوحدانية المطلقة, dan juga terkandung di dalamnya pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, yaitu labbaika la syarika lak, aku penuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagimu. Ini adalah i'tiraf biwahdaniyatillah, pengakuan tentang keesaan Allah. An kulli syarikin, yang Allah disendirikan, diesakan dari segala macam sekutu dalam ilahiyahnya dan rububiyahnya dan sultan kekuasaannya. Min kulli syarikin fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa sultanihi. Ini Allah Maha Esa dalam ketuhanannya, keilahannya. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, dan Allah Maha Esa dalam kekuasaannya. Kama tahtawi itsbat kullil mahamid lahu, Sebagaimana terkandung pula dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terkandung mahamid, bahkan seluruh mahamid. Karena disebutkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Walhamdu dengan alif dan lam lil istighraq adalah mengandung makna seluruh pujian. Maka di dalamnya ada seluruh nama-namanya, seluruh sifat-sifatnya, semua pujian-pujian pada Allah terkandung dalam kalimat alhamdu lillah. Wa bi itsbatiha tantafi anhu an-naqais. Dan dengan menetapkan seluruh pujian bagi Allah, maka kita membersihkan, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ma isnadin ni'ami kulliha ilaih. Bersama penyandaran kenikmatan-kenikmatan seluruhnya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tahtawi, sebagaimana terkandung pula dalamnya, daqiqiha wa jaliliha. Semua kenikmatan disandarkan kepada Allah, yang kecilnya maupun yang besarnya. Pegang pensil, kalau ada yang belum tahu maknanya, kasih makna. Jangan tangan kosong, barakallahu fikum. Termasuk kalian yang di rumah. Sehingga paling tidak, kalian tahu kalimat-kalimat bahasa Arabnya dan tahu terjemahnya. Daqiqiha wa jaliliha. Daqiq yang kecil-kecilnya, jalil yang besar-besarnya. Semua kenikmatan yang kecil maupun yang besar disandarkan kepada Allah Ta'ala. Innal hamda wa ni'mata laka. Segala puji dan segala nikmat milikmu. Zahiruha wa batinuha. Yang zahirnya maupun yang batinnya. Kenikmatan itu bermacam-macam. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang terlihat dengan jelas, yaitu apa yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan duniawiyah khususnya. Sedangkan yang batin memang tidak terlihat di dalam hati. Tetapi masya Allah, kadang nikmat batin lebih besar daripada nikmat zahir. Zahirnya ini kaya raya, zahirnya orang yang satu lagi miskin papa, gak punya apa-apa. Tapi ternyata batinnya Allah kasih yang miskin tadi kebahagiaan hati, ketentraman hati, ketentraman jiwa, ketenangan, lapang dada ila akhirih. Sedangkan yang kaya raya tadi sempit, dikejar ketakutan, gelisah. Berarti kelihatan sebagai zahirnya ada kenikmatan, tetapi di batinnya dia tidak diberi kenikmatan. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kenikmatan lahir maupun batin adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tahtawi ala isbatil mulkil mutlak. Demikian pula terkandung di dalam talbiyah, terkandung di dalamnya penetapan sifat al-mulk yang mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, apakah boleh menyebutkan manusia sebagai malik? Malik Fahd, Malik Salman. Boleh? Boleh. Tetapi maknanya tidak mutlak. Maknanya khusus. Dia malik. Memang raja. Tapi di daerah KSA sana. Nah, King of Saudi Arabia. Demikian pula di tempat lain ada raja. Kita katakan iya dia malik. Tetapi mulkuhu, kerajaannya hanya menguasai daerahnya, negaranya, itu pun hanya manusianya. Mengapa? Jin-jinnya gak dikuasai sama dia. Demikian pula apalagi makhluk-makhluk yang lainnya, binatang-binatangnya, dia gak bisa ngatur-ngatur burung di langit. Barakallahu fikum. Tetapi kekuasaan Allah, kerajaan Allah mutlak. Malikul mulki. Rajanya para raja. Qulillahumma malikul mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudillu man tasha. Biyadikal khair. Katakan. Allah lah malikul mulk. rajanya seluruh para raja, penguasanya seluruh para penguasa, yang memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Maka Allah lah al-malikul mutlak, lahu al-mulkul mutlak. Allah lah yang memiliki kerajaan yang mutlak. Itu terkandung pula dalam kalimat tadi, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ay wal mulku aidan laka, kerajaan juga semuanya yang mutlak milikmu. Fahuwa al mutasarriful qahir alladhi biqabdati kulli shay wa la yunazi'uhu ahadun fi mulkihi bal al jami' khadi'un lahu dalilun bayna yadayhi. Maka dialah Allah al mutasarriful qahir, al-mutasarrif yang mengatur seluruh alam semesta, yang qahir, yang maha tinggi dan menguasai juga, alladhi biqabdatihi kull syai, yakni yang di genggaman Allah lah segala sesuatu, segala sesuatu di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yunazi'uhu ahadun fi mulkihi, dan tidaklah ada yang bisa mengganggu kerajaannya sesuatu pun. Enggak ada yang bisa mengganggu kerajaan Allah Subhanahu wa taala satu makhluk pun. Balil jami' khadi'un lahu, bahkan seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalilun baina yadayhi, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk tunduk kepadanya dan rendah di hadapannya. Wa isbatu hadhihi sifat al-ula allati fiha as-sana' 'ala Allah wa isbat al-mahamid wal wahdaniyah wat tasarruf, penetapan sifat-sifat yang tinggi ini yang padanya ada puji-pujian kepada Allah, penetapan keesaannya dan kekuasaannya, melakukan pada miliknya sekehendaknya, tufidu wasfahu jalla wa ala biha mufradatan. Semua itu memberikan faedah bahwa sifat-sifat adalah sifat Allah secara sendirinya. Enggak ada yang menyertainya dalam sifat tersebut selain Allah. Kama anna ijtima'aha yufidu ma'nan zaidan. Sebagaimana kalau dikumpulkan antara semua itu akan muncul faedah lainnya, akan muncul makna yang lebih. Yaliqu bijalalihi alladhi huwa ahluhu, yang pantas bagi kemuliaannya. Akan muncul makna yang lain yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang memang dialah yang ahluhu, yang berhak menyandang sifat-sifat tersebut. Wa dzalika kama nasyi an iqtirani sifatin bi sifah. Demikianlah sebagaimana diiringkannya satu sifat dengan sifat yang lainnya, memiliki makna zaid yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna zaid adalah makna yang lebih, yang juga pantas bagi Allah taala. Ikhwani fi din, azakumullah, sudah pernah kita bahas masalah ini. Ketika dikatakan malik, apa kesannya? Penguasa. Iya kan? Namanya penguasa, dia bisa berbuat apapun. Mau menghancurkan seluruh makhluknya juga berkuasa, karena itu miliknya, bebas. Iya kan, itu makna penguasa. Milikku, aku lakukan apapun terhadap milikku, sekehendakku. Baik, tetapi diiringi dengan Rahman Rahim akan beda lagi maknanya. Bahwa Allah penguasa yang maha kasih, maha sayang. Ada makna zaid di sana. Demikian pula ketika dikatakan latifun, maha penyayang, maha lembut. Menyayangi seakan-akan kesannya menyayangi seluruh makhluk-makhluknya. Naam, memang maknanya menyayangi. Tetapi ingat, Allah khabirun, maha tahu siapa yang layak diadab dan siapa yang tidak. Jangan dikira dengan perkiraan yang salah. Maka diiringkan latifun khabir, Latifun khabir, maha lembut penyayang, tapi maha mengetahui. Demikian pula kalimat aziz. Apa makna aziz? Sifat izzah. Yang juga maknanya mulia dan berkuasa. Maha tinggi, maha mulia. Tetapi dia katakan oleh Allah dalam Al-Quran, azizun ghaffar. Azizul ghaffar. Iya, Allah memiliki sifat izzah. Tapi jangan lupa, Allah ghaffar, maha pengampun. Diiringkannya sifat dengan sifat memiliki makna zaid yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaunuhu malikan kamal. Wakaunuhu alhamdulahu kamal. Keadaan Allah adalah malik, pemilik segala sesuatu, itu sudah kesempurnaan. Kalimat alhamdulahu, bahwa segala puji bagi Allah, itu juga sifat kesempurnaan. Wajtima'uhuma. Dan ketika digabungkan antara keduanya, maka ada kesempurnaan yang lebih lagi. Yani ada kamalun zaid. Allah sebagai malik, kesempurnaan. Allah yang maha terpuji, kesempurnaan. Ketika digabungkan keduanya adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Allah maha kuasa, malikul mulk, tetapi Allah maha terpuji. Ada makna zaid, kamalun zaid ala kamalaini, adalah kesempurnaan yang berikutnya di atas dua kesempurnaan tadi. Falahu sifatul ula wal mahamidul kamilah, maka baginya lah sifat-sifat yang tinggi dan segala puji-pujian yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Wa isbatu hadhihi sifat yujib lil 'abdi ifadahu bil ibadati wal mahabbah, dan ditetapkannya semua sifat tadi bagi Allah, atau penetapan sifat-sifat tadi, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti bagi seorang hamba sepantasnya untuk mengesakan Allah dan beribadah kepada Allah saja. Yujib lil abdi ifradahu bil ibadati wal mahabbah. Konsekuensinya mesti bagi seorang hamba untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wattawajjuh wal iqbal, hendaklah menghadap kepada Allah, mendatangi panggilan Allah dan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Al khauf war raja wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya dari apa yang berkait dengannya. Wa ghairi dzalika min muta'alliqatil 'abdi bi rabbihi wa maulahu, dan lain-lainnya dari keterkaitan seorang hamba kepada Rabbnya dan Maulanya. Demikian makna ringkas dari kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. PR-nya kalian terjemahkan ma yukhad min al hadis wa zidu alaih, kalian terjemahkan dan kalian tambah faedah-faedah yang menurut kalian sepantasnya dimasukkan tapi belum dimasukkan. Paham tugasnya? Buat yang di sini dan juga buat yang di rumah. Menterjemahkan faedah-faedah hadis, ma yukhad min al hadis, dan ditambah dengan beberapa faedah-faedah yang kalian dapatkan dari hadis tersebut. Barakallahu fikum.